aku cintai. Hidup dan mati, beri petunjukmu, biar aku takkan salah pilih yang tepat. Yang bisa ku andalkan bukan rayuan, bukan pujian. Yang aku butuhkan cinta apa adanya aku.